السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 81. Muka surat 81. Kita masuk satu tajuk, dia kata satu masalah. Dia kata berjalan atas jalan yang betul. Berjalan di atas jalan yang betul. Kita ni disuruh supaya masa tumpang duit hidup ni buat kerja cara betul. Itu maksudnya. Apa juga kerja kita, bagi betul. Kalau menyaga, menyaga betul. Kalau sekiranya makan gaji, makan gaji betul. Buat kerja bagi betul. Lurus, amanah, jujur, jangan terjun daripada jalan yang Tuhan tunjuk. Jangan terjun di ketepi. Itu maksudnya. Sesungguhnya orang yang berjalan betul menurut sebagaimana yang disuruh Allah dan Rasulnya itu sedikit adanya. Nampak? Dia habang dah kat kita. Kitab ni tuan-tuan, Syekh Idris Al-Marbawi tulis 40 tahun dulu. Lama dulu dah. 60 tahun dulu, bukan 40. 60 tahun dulu, tahun 1940. 60 tahun dulu, dia kata orang nak buat kerja betul ni sikit aja. Dia kata tak ada langsung, tak apa kalah ni. 60 tahun dulu dia kata sikit lah. Orang nak buat kerja betul ni sikit aja. Dia kata Tuhan yang lebih tahu bilangan yang sedikit itu. Dia kata nak habak ni tak erti. Tapi Tuhan tahulah. Hak geng, hak betul ni, hak buat kerja jujur, amanah ni berapa orang. Tuhan aja yang tahu. Dia kata yang pastinya hak tak betul ni duk ada ramai. Ni beralih kanan, beralih kiri ni. Duk ngangang nak telan ni. Dah betul ni duk ada. Beralih kanan tengok nak telan. Beralih kiri tengok nak telan ni. Sampai nak percaya tak sabar. Bukan kata kawan, bukan kata jiran. Anak sendiri nak terlampak dah. Ni, hadu adalah ni. Anak sendiri nak terlampak dah. Pak dia bagi duit, bukan dia nak pepak tangan. Dia nak pepak dengan pak-pak tu sendiri, dia nak pepak. Anak ni hadu adalah ini. Allahuakbar. Inilah yang disebut oleh seorang sahabat. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Dia tanya sahabat-sahabat yang ada depan dia. Dia kata, kaifa bikum iza ishtamalatkum fitnah. Dia kata, aku nak tanya hampa, kalaulah ditakdirkan hampa hidup pada satu zaman, di mana pada zaman tu fitnah ni teruk. Macam mana keadaan hampa agak-agaknya? Fitnah apa? Kata dia, yahramu fihal kabir. Hampa hidup pada satu zaman, di mana pada zaman tu orang tua-tua ni, yahramu, nyanyuk. Nyanyuk ni bukan nyanyuk masuk kata kencing buah kain tak? Bukan nyanyuk dalam maksud kata nyanyuk berak di tempat tidur tak? Nyanyuk dalam maksud kata apa? Dia tak kenal. Dia antara benar dengan batil. Dia tak kenal nyanyuk. Manusia ni apabila dia tak tahu al-haq dengan al-batil. Dia tak tahu. Dia tak boleh nak beza hak kebenaran dengan hak sesat. Dia tak boleh beza. Dia nyanyuk. Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Dia kata, agak-agak hampa. Kalau hampa hidup zaman tu. Zaman orang tua-tua ada-ada nyanyuk. Dia tak tahu kebenaran dengan kebatilan. Macam mana hampa nak buat? Wayarbu fiha sagir. Dia kata, budak-budak muda sudah jadi rosak habis semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kami nak main ke di atas kaitan, tidur sembang atas kaitan. Saya kata kemarin dulu, ada satu budak telefon. Satu muslimat kita telefon daripada Shah Alam, Kuala Lumpur. Dia kata, ustaz, dia kata selama ni dia kata duk dengar ceramah agama, dia kata duk baca dalam internet, duk tengok ulasan dalam surat khabar, dia kata duk tengok majalah-majalah siarkan benda ni. Saya kata, benda apa? Dia kata, ni isu murtad ni. Saya kata, so apa hal? Inilah dah jadi hal dah, dia kata. Adik saya nak murtad, ustaz, dia kata. Laki-laki ke perempuan? Tanya dia. Dia kata, adik perempuan, ustaz. Baru grad daripada universiti. Engineer adik saya, ustaz. Perempuan. Dia kerja di sebuah syarikat swasta. Tiba-tiba balik-balik bagi tahu dekat mak. Dia kata, mak saya nak masuk Kristian. Mak saya telefon saya di office, ustaz. Saya dapat panggilan telefon. Dengar mak saya bagi tahu yang lembut lutut. Dia kata, lembut lutut. Tak boleh buat kerja dah. Berasa gelap habis satu dunia. Yang selama ni kita dapat maklumat ni daripada surat abang, kita dapat maklumat daripada internet, kita dapat maklumat daripada macam-macam sumber, orang cakap sana sini dan sebagainya. Kih ni, tak habis orang bercakap berlaku satu lagi, tak habis bercakap berlaku satu lagi, tak habis bercakap berlaku satu lagi. Dia kata, kita duduk dengar ni kita risau dah. Tahu-tahu dia kata, Tuhan nak takdirkan malang kepada keluarga kami, adik saya kena ustaz. Balik habang kemok macam tu. Saya terus jumpa bos, habak kata nak kena balik awal hari ni, tak boleh buat kerja. Balik. Habis ayat dah guna, dia kata, atok perkataan ni habis punya cermat, habis cara cermat, cara keras habis, cara nak geretak, nak marah, macam-macam cara dah. Tanya dia adik, pasal apa yang adik sanggup tinggal agama ni, pasal apa adik? Dia kata macam-macam lah pasal dia, antaranya yang paling penting pasal saya dapat dah boyfriend saya, dia kata dia budak Kristian, dia ajak saya ikut agama dia. Kemudian dia janji dekat saya, kalau saya menikah dengan dia, dia nak bagi dekat saya kaitan Satria GTI sebiji. Satria GTI dia tukar ganti dengan agama dia. Adik-beradik ni, kakak, abang, apa semua, berimpun habis semua. Dia kata, adik, kalau kerana Satria GTI adik nak murtad, kami beli bagi kat adik, installment kami bayar. Adik, jangan tinggal Islam. Dia kata, tak apalah kereta kalau hampa boleh bagi. Boyfriend aku siapa boleh bagi? Tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, ini bukan soal siapa pandai nasihat. Tapi ini soal pemerintahan. Buang masa, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bercakap, nak cari siapa yang orang yang paling pandai bercakap boleh pergi nasihat budak ni. Buang masa, tuan-tuan. Kita sebenarnya sudah sampai ke peringkat, kita menuntut supaya diadakan satu undang-undang yang boleh memelihara umat Islam dan agama Islam. Menjerit, melolong, memekik, minta supaya dilaksanakan hukum Islam ni, nak keluar engkong dah. Dengan kerana kita menolak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, hari ini benda ni dah jadi balak dekat kita semua. Dah jadi balak dah. Lepas satu orang kena, sampai bila benda ni nak berlanjutan? Sampai bila kita yang punya authority tidak mau membuat sesuatu untuk menyekat benda ni daripada terus berlaku? Wayarbu fiha as-saghir, dia kata budak-budak muda sudah jadi rosak habis semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia lagi, wayajri 'alaiha an-nas yattakhizuna as-sunnah. Manusia ni buat macam-macam benda dan depa menganggap apa yang depa buat sunnah Nabi. Tak tahu dalam kepala ni, tak tahu ni hak dia dok buat ni betul-betul agama suruh ke? Apa agak dia pun tak tahu. Dia tengok orang sebelum dia buat, orang sebelum dia tengok orang sebelum dia buat, kita pakat-pakat buat. Walhal hak dia dah buat tu, Nabi tak pernah buat pun. Bahkan Nabi larang pula lagi perbuatan tu tak boleh buat. Dia apa tak ada buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak dah jadilah ni. Kita pun tak tahu sebenar-benar benda yang kita dah buat ni agama suruh ke, agama tak suruh, agama larang ke apa, kita pun tak tahu. Kita dah ingat dah orang dah buat, kita buat. Tiba-tiba benda yang kita buat tu rupa-rupanya tidak ada sumber daripada hadis Nabi SAW. Bahkan ada pula hadis melarang benda tu tak beribah. Manusia ni dia buat, وَيَتَّخِذُونَ حَسُنَّهُ, dia anggap kata yang ni sunnah ni Nabi dah buat. Dia kata, walhal Nabi tak buat. idza ghayyirat wa umila bi ghayriha qila hadza munkar. Apabila mai satu pihak habaq kata ni, sebenarnya hak kita dok buat ni salah. Ni dia hadis Nabi, hadis sahih daripada kitab sahih Bukhari, daripada kitab sahih Muslim. Jelas bagi tahu kata benda ni salah. Mai kita pakak-pakak berhenti tu sahabat. Ada orang mai nak perbetul depa. Qila hadza munkar. Depa kata kat kawan hak nak perbetul ni hang tak betul. Kawan hang nak perbetul tu, depa kata tak betul. Tuan-tuan, benda ni berlaku. Benda ni berlaku tuan-tuan. Kita ambil contoh. Bersanding dalam masyarakat. Bila kenduri kahwin, bersanding. Mana punca ni mai cerita tidur bersanding duk dua orang ngantuk tukang duk sebelah duk kipas pula. Lepas habis duk atas pelamin no apa nama gedung hak saya. Oi, belakang tak omai kan ni kami buat kerja teruk. Tuntun pula anak terona dengan anak darah ni pi berdiri pula depan kawah duk buah nasi di gedung hak tu. Lagu duk pakai duk sorak buat main apa pula. Sekarang lagi bunyi belah depan pula. Oi, sudah dah lama dah kami depan tak tengok pula. Tuntun pula dengan pegang sapu tangan berjalan pi belah depan. Apa punya raplah ni? Ugama suruh kan? Persoalannya ialah ugama suruh kan? Tak ada, ugama tak suruh. Bahkan perbuatan tidur bersanding dedah aurat tunjuk ke orang tu pula dilarang mesti ugama. Tapi apa nak buat? Apa nak buat? Anak ustaz pun buat. Apa nak buat? Anak ustaz pun buat. Jadi bila ada orang main duk habang kata tak betul, dia kata dia ni tak betul. Dia kata kau lah hak main nak pun betul, tu tak betul. Ini yang duk berlaku dalam masyarakat tuan-tuan. Ini yang kata kita ni surau bang subuh kita mati. Bunyi-bunyi bang harap jadah dia kata. Mulut tu ganas semua. Hang tak mau main semayang tu satu pasal. Janji hang semayang di rumah pun tak apa dah. Janji hang bangkit semayang. Dah maki. Cuk bila baru buka mikrofon aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mati dah. Subhanallah. Ada tuan-tuan. Ni contoh hak saya buat ni ada. Hak mai di surau ni orang tengah duk bang mai rentak wayar sampai pecah soket tu pun ada tuan-tuan. Tok bilai tengah duk bang. Mai tak hayya ala salah, hayya ala salah. Dia duk ada di belakang. Woi, gila. Ni kes yang pernah berlaku. Woi, gila. Terkejut bilai ni. Boleh tengok. Orang gila mana panggil aku gila. Tak ada akal kah? Orang tengah duduk cidong elok-elok buat hingap bisin. Jakun, perak, tak pernah jumpa mikrofon. Tuan-tuan, ni contoh hak saya buat ni pernah berlaku. Tuan ni bang lagi lah. Duk peduli apa ke dia? Dia main pegang wayar mikrofon ni, dia rentak pecah soket tu. Soket ada cucuk mikrofon tu pecah. Perang pecah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau Cina, Hindu, Kapiah buat kerja tak apa. Orang Islam boleh buat lagu tu tuan-tuan. Qala qailun. Famata hadha ya Abdullah. Bila Abdullah bin Mas'ud dua habang keadaan ni akan jadi macam ni, macam ni, macam ni. Bila jadi, ini dinamakan zaman fitnah. Sahabat lain tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, famata hadha ya Abdullah. Bila ni nak jadi benda ni, wahai Abdullah? Bila nak jadi? Jawab dia, dia kata, iza qallat umana hukum. Benda ni akan berlaku apabila orang yang amanah makin kurang. Benda ni akan jadi apabila orang yang amanah semakin kurang. Tak ada dah orang yang amanah. Orang yang mengaji ilmu agama, dia tahu benda tu tak boleh. Tapi dia tak habang dekat orang. Dia tak amanah. Dia tak habang. Pasal apa? Dia tahu arus kuat. Orang pakat dia nak buat, dia nak bangkit habang kata tak boleh buat. Sekali lagi dia nanti kena. Jadi lebih baik tak habang. Dia dah. Ikut sukalah hampa nak buat, hampa punya nasib lah. Aku tak buat. Tapi hampa nak buat, tu hampa punya pasal. Dia tidak amanah. Bila kurang orang yang amanah, maka fitnah makin menjadi-jadi. Banyak tuan-tuan. Banyak yang duk jadi dalam masyarakat lah tak betul. Tapi orang yang nak teguk tu tak ada. Banyak. Beli kapai. TLDM beli kapai baru. Piduk tepung tawang. Boleh tak? Adakah macam tu punya ajaran dalam agama? Kalau ada, mana dia hadis yang kata Nabi pergi tepung tawang apa tang mana-mana? Lepas tu pula pergi duduk cepung tawak tu pula dengan satu i'tiqad pula ni. Buat macam ni, ni boleh bagi selamat kapal ni. Tak syirik lah macam tu. Mana dia orang yang nak teguk benda-benda ni semua? Tak ada. Banyak lagi. Lebih pada tu dia ada banyak lagi. Kita menolak dan mengenepikan undang-undang Islam daripada dilaksanakan dalam negara. Boleh ke tak boleh? Kita nak tolak ayat Quran ni, kita nak tolak pergi ke tepi. Boleh ke tak boleh? Tak ada suara nak bagi tahu. Bila korang orang yang amanah terhadap ilmu, fitnah main macam-macam. Abdullah bin Mas'ud kata, wa kasurat umara'ukum. Fitnah akan berlaku apabila ramai orang nak jadi umara, nak jadi pemimpin ramai. Berebut. Nak jadi ketua ni berebut. Sampai kena buat garis panduan peraturan pula. Tak boleh jamu makan, tak boleh. Pasal apa? Ni pasal semua nak jadi ni. Pakat nak jadi pemimpin belakang. Zaman Nabi SAW baru wafat dulu ni. Zaman Nabi wafat, siapa nak ganti Nabi? Ada orang mencadangkan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada orang mencadangkan Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang mencadangkan Ali bin Abi Talib. Ada orang mencadangkan Abdul Rahman bin Auf. Cadang banyak nama. Tapi tiap-tiap nama yang dicadangkan ni semua tolak. Semua tolak. Abu Ubaidah Al-Jarrah, satu orang sahabat Nabi yang cukup baik dengan Nabi. Bahkan sebelum wafat Nabi, nama dia disebut-sebut sebagai orang yang paling layak menggantikan Nabi. Tuan-tuan boleh cek benda ni di dalam sejarah Islam. Abu Ubaidah Al-Jarrah, nama dia disebut-sebut oleh ramai orang. Orang ramai duk kata, kalau Nabi wafat, sebab Nabi sakit. Bila Nabi sakit, orang dah mula duk sembang. Kalaulah Nabi wafat, siapa nak ganti Nabi? Sebahagian besar daripada orang duk sebut nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebut nama dia. Dan Abu Ubaidah tahu, kata orang duk sebut nama dia layak. Bila mai hari mereka berhimpun di Balai Saqifah Bani Sa'idah nak lantik pengganti Nabi ni, dia orang yang mula sekali bangkit. Dia kata, aku mencadangkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah. Dia tahu orang duk sebut kata dia layak. Dia bangkit tu, dia potong terus. Dia kata, aku mencadangkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah. Awal-awal dia potong dah. Kita tuan-tuan, pilihlah aku. Pilihlah aku. Kerana kalau tak pilih aku, hampa nanti susah. Bila macam ni punya keadaan doa ada, dia kata apa? Wa kathura umara'ukum. Fitnah akan jadi apabila ramai orang berminat untuk jadi ketua. Dia kata, wa qallat fuqaha'ukum, dan korang orang-orang yang fuqaha, orang-orang yang faqih, orang-orang yang faham agama makin korang dalam masyarakat. Bila berlaku keadaan-keadaan ini, maka fitnah akan main lebih teruk. Dan kita hari ini tuan-tuan, kita duduk dalam zaman fitnah yang disebutkan ini. Duduklah dalam keadaan. Keadaan di mana apa yang Abdullah bin Mas'ud sebut tadi semuanya berlaku dah. Dah duduk ada dah, depan mata dah kita boleh tengok. Orang-orang yang amanah makin korang. Depan mata kita, kita boleh tengok macam mana ramai orang berminat nak jadi ketua. Depan mata kita, kita tengok orang-orang yang faqih dalam bidang agama makin duk tak ada dalam masyarakat kita. Kita duk tengok keadaan ni. Maka dengan kerana itu timbullah orang-orang yang nyanyuk. Maka timbullah budak-budak yang semakin rosak akhlak dan sebagainya. Kita duduk dalam keadaan ini. Inilah keadaan yang disebut oleh penulis kitab ni. Dia kata hanya Tuhanlah yang lebih tahu bilangan yang sedikit yang baik itu. Maka yang lebih sayogia dan yang lebih utamanya, tidak seorang melepaskan daripada jalan yang betul itu. Yakni jalan yang disuruh Allah, kerana ialah jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan daripada azab akhirat. Dia kata oleh kerana itu, kita mau jaga diri kita. Kita mau jaga diri kita. Biarlah kita ni duduk di atas jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah jalan yang boleh selamatkan kita dunia dan akhirat. Dunia kita selamat daripada kemungkinan keburukan berlaku atas dunia kerana tidak amanah. Akhirat kita selamat daripada azab Allah. Ini. Baik, dia kata bahkan yakni jalan yang disuruh Allah kerana ialah jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan daripada azab akhirat. Bahkan azab dunia pun boleh jadi lepas daripadanya. Kita kalau amanah tuan-tuan, insyaAllah atas dunia ni terlepas. Terlepas, selamat kita. Kalau atas dunia lagi dah kita pecah amanah, tak selamat. Tak selamat kita kalau pecah amanah. Kalau tuan-tuan rasuah misalnya. Tuan-tuan makan rasuah. Tuan-tuan tak dibawa ke muka pengadilan di atas dunia. Belum tentu selamat. kita cuma terlepas daripada kena bercara dalam mahkamah. Tapi hidup kita sudah tentu tidak tenteram. Tentu punya. Tentu tak tenteram. Takkan kita ni nak jadi orang jahil sampai mati. Tuan-tuan cuba bayangkan umur kita baru 30, 35, umur 40 kita makan rasuah. Makan habis-habisan rasuah. Lambat lepas aja orang tak bagi kita minta rasuah. Misalan kata macam tu. Orang tak bagi kita minta, orang bagi telah lah. Orang tak bagi kita minta, katalah kita macam tu. Daripada umur 30 sampai umur 40 sampai umur 45, kita hidup dengan makan rasuah. Mai umur 50 tuan-tuan, kita mula duduk kenai masjid, mula duduk main masjid mengaji. Bila duduk dengar kuliah, duduk dengar cerita tentang azab akhirat, duduk dengar cerita dalam kubur macam tu macam ni, tak takut ke tuan-tuan? Tuan-tuan duduk ingat balik, duduk ingat balik ni. Kita sekian punya lama duduk hidup dengan duit rasuah. Ni, aku balik tengok rumah, rumah ni pun sebahagian besar duit rasuah. Tengok kereta, kereta ni pun sebahagian duit rasuah. Tengok tayar, tayar pun tayar rasuah. Allahu akbar tuan-tuan. Jangan buat pasal. Banyak duk jadi benda macam ni, banyak duk jadi. Toki-toki ni main-main minta kunci kereta aja. Kita kata nak buat apa? Sabar bagi aku sat dia dah. Bagi aku sat, bagi kunci ke dia. Bagi dia pergi tukang tayar 4 biji. Baru punya Michelin 4 biji dia omel kat kita. Dia buat main Michelin 4 biji kat kita. Kita tengok-tengok lah. Hampir tukang buat apa? Cik, pada dalam hati ni, mau tukang kerap sikit. Berapa ramai tuan-tuan, hak jenis macam ni tu ada berapa ramai? Berapa ramai hak ada jenis macam ni? Tak apa. Kita baru umur 35. Baru umur 40. Kita duduk syok lagi benda-benda macam ni. Umur 50 tuan-tuan, kita dah mula kenai agama. Kita dah mula main masjid. Dah mula duduk dengar. Tak banyak sikit dia main duduk injek hati kita. Dia main duduk injek hati. Duduk berasa takut, duduk berasa takut, duduk berasa takut. Tak apa lah. Daripada umur 50, kita berhenti dah rasuah. Tapi hak lepas macam mana? Tengok anak-anak kita. Anak-anak tak jadi manusia, anak-anak ni. Dengan perangainya, dengan akhlaknya, dengan tingkah lakunya, dengan liaknya, dengan apa semua. Dalam hati kita, dalam kepala kita, dia duduk lintas apa? Ini semua akibat daripada aku duduk belah daripada dengan duit tak elok. Dengan kerana tu Tuhan bagi kat aku atas dunia lagi dah macam ni. Tinggal tak abang ke orang aja. Tapi hati kita macam mana? Bila tengok anak macam tu, macam mana hati kita? Tuan-tuan, atas dunia pun kita tak selamat lah. Atas dunia tak selamat. Belum bercakap soal masuk kubur lagi. Belum bercakap kubur nak himpit kita lagi. Belum bercakap soalan muka dan nakil kita tak boleh jawab lagi. Belum bercakap tentang soal kubur nak jadi gelap pada kita lagi. Belum bercakap soal kita nak tenggelam dalam air peluh di padang mahsyar lagi. Belum bercakap soal macam mana lintas titi siratal mustaqim dan kedahsyatannya lagi. Belum bercakap tentang soal azab neraka dan juga apa yang Tuhan buat kepada orang masuk neraka lagi. Manusia sudah mula takut tentang benda ni. Jadi, dia kata apa kat kita? Dia kata awal-awal lagi dah. Kita jangan sekali-kali buat jalan tak betul ni. Kalau kita jadi menteri, buat kerja bagi betul. Kalau kita jadi wakil rakyat, buat kerja bagi betul. Kalau kita jadi hakim, buat kerja bagi betul. Kalau kita jadi guru sekolah, buat kerja bagi betul. Kalau kita jadi tukang kebun, buat kerja bagi betul. Buat kerja, jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala marah kita. Contoh. Baik, dia kata, dan orang yang menurut jalan yang betul itu pula, ada yang kuat tamak dan loba untuk mencari apa yang jadi lebih bahagia dan lebih kemenangan di negeri akhirat esok. Dia kata, dan orang yang jenis dia buat kerja betul ni, mereka ni juga kadang-kadang ada satu sifat tamak dalam hati. Tamak nak buat kebaikan. Kalau ada sifat ni, maka itulah sifat yang paling baik. Tamak nak buat kebaikan, dia kata. Maka itulah orang yang lebih terpuji dan lebih baik daripada segala orang. Ada tentang orang yang jenis tamak ni. Dia tamak nak buat baik. Kalau boleh ni, nama kebaikan ni dia nak buat seorang. Saya cerita dah dulu satu kuliah di mana saya ingat. Cikgu saya di sekolah dulu. Meninggal dah. Dia ni, bila dia duduk mengaji agama ni, duduk dengar cerita tentang fadilat dan kebaikan sedekah. Dia latih diri dah. Dalam poket ni, bila masa pun ada coklat. Ada coklat dalam poket dia. Bila masa pun, bila jumpa aja orang, dia bagi coklat ni. Dia nak latih ni, nak latih tangan tu mudah bagi kat orang. Pasal apa? Pasal Nabi kata, yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan hak di atas ni lebih baik daripada tangan di bawah. Dia nak ajak diri dia ni mudah bagi kat orang. Nak bagi hak banyak-banyak, hak besar-besar tak boleh. Dia pun tak apa kaya. Ajak daripada benda kecil. Coklat dia bubur dalam poket penuh. Jumpa kita orang tua ni pun dia bagi coklat juga. Jumpa Assalamualaikum apa khabar? Zah, satu coklat dia bagi. Okey, saya pergi rumah dia. Rumah dia tuan-tuan, dia dah pencin dah. Rumah ni, dinding rumah ni dia bubuh berat. Tak kambik 5 kilo macam tu. Dia bubuh daripada lantai naik sampai kena siling atas. Apa tujuan tu? Tujuan nak bagi kau. Dia ambil tu, dia bubuh belakang pokok kereta dia. Dia jumpa siapa-siapa yang dia rasa dia boleh bagi, dia bagi sekampik. Dia jumpa siapa-siapa yang dia rasa dia boleh bagi, dia bagi sekampik. Kita pergi di rumah dia tu penuh. Macam mana kelang bernas. Macam tu punya dia duduk susun sampai ke siling. Ni yang kata cikgu ni. Saya pun dapat juga sekampik. Ya, dapat juga sekampik. Dia bagi juga, bagi rasa juga nak ambil tu. Okay lah. Tak abang korang. Tak abang korang. Aceh kebaikan dia. Dia kata ke anak-anak dia, dia kata, aku tanggungjawab aku didik hampa bagi mengaji, bagi hampa pandai. Anak tiga-tiga masuk universiti, keluar dah kerja elok dah. Lah ni, duit pencin aku, dia kata, aku nak buat pahala untuk aku. Dia kata, hampa jangan harap nak makan duit aku. Hampa aku dah bagi mengaji elok-elok, hampa pergilah cari makan elok-elok, hampa buat kerja elok-elok. Duit aku nak buat aku, dia kata. Dia buat macam tu, tuan-tuan. Bukan senang, tuan-tuan, nak buat macam tu. Bukan senang. Kita nak bagi ni, tadi tabung duk lalu, tadi pun lagu duk buat-buat pejam mata pula, lagu tak mau tengok tadi. Tabung duk lintas depan tu, dia tu boleh duk celek, elok nampak nak main dekat, dia lagu duk buat pejam. Supaya kawan sebelah dia tolong surung bagi laju lepas pergi balik sana. Agak lepas jauh dah, baru celek balik lagu duk angguk. Apalah, bubuh lah, dua kupang lah, lima kupang lah. Mau bubuh lah sikit. Okay. Bukan untuk siapa, untuk kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik tu untuk kamu. Kalau kamu buat baik tu untuk kamu. Bukan untuk orang, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Buah tu untuk kita. Itu tabungan untuk kita di hari akhirat. Tapi kebaikan ni, tidak ramai orang boleh buat. Tapi ada orang, dia kata di sini, ada orang yang Allah bagi dekat dia, dia tamak nak buat kebaikan. Dia tamak nak buat kebaikan. Macam contoh cikgu yang saya sebut tadi. Dia ada rasa tamak, tamak untuk nak buat kebaikan. Begitu. Baik, dan terbilang ia orang yang baik sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna likulli syai'in syirrah wa likulli syirratin fatrah. فإن كان صاحبها سدد وقارب فأرجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. Maksudnya, diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada kekuatan dan loba dan tamak. Siapa pun ada tamak dalam hati. Siapa pun ada tamak dalam hati. Cuma ada orang tamak belah kebaikan, ada orang tamak belah kejahatan. Tamak ni mesti ada. Nama kata manusia ada tamak. Tamak kuasa misalnya. Tamak kuasa. Dah tak larat dah nak pegang kuasa lagi. Tamak kuasa. Ada orang tamak duit. Duit ada-ada tu pun tak tahu berapa bilion dah. Bukan million tentang berapa bilion dah duit ada-ada tu nak cangkui lagi. Duit ada-ada nak jangkui lagi. Ada orang tak macam-macam tamak ada-ada ni. Tapi ada di kalangan tamak-tamak ni, tamak jenis kebaikan. Dia tamak mengaji. Tamak mengaji ilmu ni. Mengaji ni tiap-tiap malam tuan-tuan. Malam ni masjid ni, esok masjid ni, lusa masjid ni, tolat masjid ni. Dia tamak mengaji ilmu. Pasal apa? Pasal dia rasa dia tak cukup lagi apa ada-ada ni. Lagi dia duduk mengaji, lagi banyak yang dia tak tahu. Lebih-lebih lagi pula dia pergi mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nabi kata tuntutlah ilmu daripada atas nui sampai liang lahat. Kalau Nabi kata macam tu, mana boleh mengaji boleh habis? Tak boleh habis. Mengaji tak boleh habis. Bukan kata bila ada PhD kita dah habis mengaji dah. Banyak benda yang kita tak ada nak mengaji ni. Maka mengaji ni daripada kita duduk kecil atas nuri tu, mak duduk ajak dah, sampai nak mati ni, esok nak mati hari ni duduk mengaji lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau orang ni, dia kena tamak, tamak nak belajar ilmu, itu tamak yang baik bagi dia. Dia kata. Baik, dan tiap-tiap loba dan tiap-tiap tamak itu adalah kepenatan. Tamak ni penat lah tuan-tuan. benar, cerita tamak ni benar. Sama ada tamak ni tamak jenis kebaikan ataupun tamak ni jenis tamak yang jenis yang tak baik. Sama aja. Tamak dia mesti penat. Dia kata. Macam tu. Ada orang tamak dalam nak cari pangkat. Celik-celik mata fikir nak mengampu orang. Lagi penat sama. Yang tu lagi penat. Mengampu ni sampai kita hadut tengok ni pun nak termuntah. Kawan hak dia duk ampu tu pun muntah banyak ketuk. Banyak ketuk nak muntah. Kawan hak dia duk ampu tu. Kawan hak dia pergi duk angkat tu. Kawan tu pun muntah. Tak tahu apa ketuk dah yang muntah. Tengok ke dia ni punya duk mengampu. Lagi penat lah. Dah mengampu macam tu punya penat. Tahu apa yang dia hajat tak dapat pula. Dia dapat kat orang lain. Lagi penat. Tak sah dia buat kerja lagu ni. Tak sah. Tak jadi cerita kita ni. Kalau jenis dia buat kerja tamak jenis hak nak merugi ni. Tak sabar. Kerja apa? Akhirnya dia akan membawa kekecewaan kepada kita. Agama tak mahu macam ni. Agama tak mahu. Dia kata. Dia kata maka jika ada orang mempunyai kelobaan dan tamak itu menurut jalan yang betul. Dan menghampir dirinya kepadanya. Yang ni berpenat dan berlobak ia pada jalan yang disuruh Allah. Maka haraplah sekalian kamu padanya baik dan bahagia. Itu dia. Kalau kita tamak, tamak kebelah kebaikan. Tamak main mengaji. Kita akan dapat kebahagiaan. Tentu main mengaji ni tak dapat apa. Tak dapat apa. Ni main mengaji malam ni. Bukan dapat apa-apa. Tak dapat apa. Melainkan tuan-tuan dapat ilmu. Dan tuan-tuan dapat kepuasan dalam hati. Yang tu aja. Duit ringgit orang tak bagi. Minyak reka pula lagi kena belanja. Tak ada apa. Tak ada apa. Tuan-tuan main malam ini. Kalau nak bercakap dari segi kebendaan. Dari segi keduniaan. Tak ada apa-apa. Kok kata tiap-tiap orang yang main masuk pintu pagar lagu dulu lepas kain batik seorang selek ada satu pasal juga. Tak ada. Tak ada. Kok kata tadi masuk ke pintu pagar dia tanya ni duduk di mana ni? Abang kata saya duduk di apa nama? Abang satu tempat ada kata apa esok kita hantar tanah merah pergi 5 lori. Adalah juga satu hasil. Tak ada. Tanah merah pun tak boleh, kain batik pun tak ada, apa pun tak ada. Kita main ni dapat apa? Dapat ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu tu kita boleh perbetul hak mana yang tak betul dalam diri kita. Itu kita dapat. Kita penat. Ni main ni penat. Kita balik kerja tadi 5:30, 6. Lepas tu duduk berebut nak main awal. Pasal apa? Kalau main lambat tak pergi kena parking jauh dan sebagainya. Penat lah. Ni cerita duduk berambat ni semua cerita penat. Kita dapat penat. Tapi kita dapat kebahagiaan. Pasal apa? Pasal yang kita tamakkan itu adalah benda agama. Kita dapat kebahagiaan. Begitu. Dia kata dan jika diisyaratkan dia dengan jari. Dengan sebab berpaling dan tiada berjalan atas jalan yang lurus itu. Maka tak usahlah bilang oleh sekalian. Kamu akan dia orang yang kelepasan daripada dunia dan juga tiada baik dan tiada bahagia dia di hari akhirat. Oh tu dia. Dia kata kalau kita tamak tak kena cara, apa pun tak dapat. Tamak tak kena cara. Tamak kebelah dunia yang tak ada faedah dan sebagainya, akhirnya apa pun kita tak dapat. Sebaliknya rugi sahaja kita di dunia dan rugi kita di akhirat. Kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih lagi barik. Tajuk yang berikutnya tu bab majaa fi tulil amal. Cerita tentang panjang angan-angan. Yang tu saya tak mau baca. Pasal dia ulangan daripada apa yang kita baca dulu. Contoh buka terus sampai muka surat 86. Muka surat 86. Tajuk baru dia kata bab majaa fi salat yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab yang datang pada membicarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat tuan-tuan. Selawat kepada Nabi. Selawat ni tanda kita hormat Nabi. Selawat ni tanda kita hormat Nabi. Bukan setakat sunnah. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadisnya, Nabi kata apa? Barang siapa yang mendengar nama aku, kemudian dia tidak selawat kepada aku, maka dia ditulis sebagai orang yang paling bakhil di kalangan umatku. Masuk khutbah. Masuk khutbah jemaah, kita tak boleh bercakap. Iza qulta li sahibika ansit. Apabila kamu kata dekat kawan kamu, ansit, dia. Wal imamu yakhtub. Sedangkan imam khatib sedang berkhutbah. Faqad laghaw. Sia-sia jemaah kamu. Maksudnya, semayang jemaah tidak dapat pahala. Semayang jemaah kita tak boleh bercakap. Tapi apabila khatib baca hadis, dia kata dalam sebuah hadis Nabi SAW, kita yang tak boleh bercakap tu disuruh berselawat. SAW. Kes-kes pengecualian. Punya istimewanya selawat ni. Waktu tak boleh bercakap tu, selawat kena selawat. Kena dalam maksud kata disuruh. Bukan suruh wajib, tetapi suruh sebagai menunjuk kata kita ni ada hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ni. Dalam sehari semalam tuan-tuan, kita semua yang perlu 5 waktu. Berapa kali kita selawat? Semayang fardu 5 waktu berapa kali kita selawat? 9 kali selawat. Subuh sekali. Pasal tahiyat sekali aja. Kita selawat dalam tahiyat. Dan Zuhur, Asar, Maghrib, Isya 2 kali. Pasal ada tahiyat awal, tahiyat akhir. 4 kali 2, 8 campur subuh 1, 9. Paling teruk kita sebagai orang Islam ni 9 kali selawat 1 hari. Paling teruk. Kalau kita jenis duk buat sunat rawatib pula, ada sunat qabliyah, sunat ba'diyah pada tempat-tempat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita selawat dalam sembahyang sunat rawatib ni lagi ekstra selawat kita buat. Tuan-tuan tengok sembahyang mayat, selawat menjadi rukun. Rukun dalam sembahyang mayat, selawat ni menjadi rukun pada takbir yang kedua. Pentingnya selawat. Tuan-tuan tengok khutbah jemaah. Kalau khatib terlupa selawat dekat Nabi, batal jemaah semua sekali, dengan dia, dengan makmum, dengan habis semua sekali, bulung pergi habis. Batal. Pasal apa? Pasal khutbahnya tidak sah. Kerana tidak berselawat. Selawat Nabi ni satu benda yang cukup besar. Sekejap lagi kita akan tengok besar tarah mana selawat Nabi ni. Pasal apa besar selawat Nabi ni? Pasal kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita kena tunjuk respect kita, hormat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena tunjuk. Itu sebab tuan-tuan, orang-orang yang faham ni, apabila dia ziarah makam Rasulullah masa dia pergi Madinah, bila sampai di depan makam Rasulullah tu, bila sebut assalamu alayka ya Rasulullah ni, bila sebut ni ayat mata dia keluar. Tak boleh tahan. Pasal apa? Pasal Nabi beritahu. Nabi kata, barang siapa yang mengucapkan salam kepada aku, aku jawab salam dia. Kita hari ini tentu apa jadi? VCD Ambon menangis. Tulis di dinding masjid ni. Tulis di dinding masjid. Tulis di situ Muhammad Babi. Tulis di situ Jesus Right Muhammad Pangkah. Tul macam-macam. Tonton tengok sendiri. Tengok Allah yang mengetahui. Allah menghina orang Islam di bumi, orang Islam ramai sampai macam tu sekali. Tentu Allah ni dalam pasaran ada jual kaset tentang cerita Ambon ni, tragedi Ambon, ada kaset tuan-tuan. Kaset ceramah oleh kiai apa kan nama, Imam Masjid Al-Fatah di kota Ambon tu. Tuan-tuan mau dapat satu kaset ni, mau dengar apa dia cerita. Bagaimana bukan kata masjid saja kena bakar sekali dengan orang-orang yang semayang dalam dia. Dia bakar masjid tu satu dah membakar kemarahan kita. Dia bakar masjid sekali dengan orang-orang hadus semayang dalam masjid tu. Tak apa lagi. Dia bukan sahaja bakar masjid yang kata Kristian di Ambon ni, di Indonesia ni, di Ambon dan Kepulauan Maluku ni. Dia bukan sahaja bakar masjid dan orang-orang yang semayang dalam masjid. Bahkan dia bakar satu kampung orang Islam ada di Ambon. Untuk mau dengar ni, ceramah daripada orang yang terlibat dalam benda tu secara langsung. Lepas tu tuan-tuan mau dapatkan satu CD video cerita tentang Ambon menangis. Mau dapat, mau tengok macam mana keganasan Kristian terhadap orang Islam di satu negara yang orang Islam merupakan penduduk majoriti. Kalau kejadian itu berlaku di Singapura, tak apa, kita sikit. Kalau kejadian itu berlaku di mana-mana negeri yang orang Islam sikit, kita boleh terima lagi. Tapi kejadian itu berlaku di satu negara yang orang Islam merupakan majoriti. Kristian mai bakar satu kampung. Orang Islam duduk dalam kampung tu, dia bakar satu kampung, mati bukan sikit. Kerajaan Indonesia turun pergi jumpa orang Islam. Ada saki-baki orang Islam yang tak mati ni. Pergi turun jumpa, nasihatkan jangan bergaduh dengan mereka ni. Habis tak gaduh macam mana? Kampung kita, mereka main bakar. Kerajaan Indonesia kata tak apa. Bagi kami tangani benda ni. Hampa jangan campur. Bagi kerajaan handle benda ni. Maka orang Islam pun atas nasihat agama, dengar apa yang ulil amri perintahkan, tak mau bergaduh. Sebiji kampung lagi depa bakar. Bangkit pula orang Islam nak lawan balik. Turun pula wakil kerajaan mai jumpa. jangan lawan dengan mereka ni. Negara ni negara kita. Indonesia ni hak orang Islam. Dia kata, jangan lawan dengan mereka. Kalau kita lawan, satu dunia kata orang Islam buat jahat dekat mereka. Oh, kita tak boleh buat jahat dekat mereka. Ni dua kampung kita dah, mereka bakar ni apa cerita? Kerajaan kata, sabar. Kami akan tangani perkara ini. Kampung ketiga kena bakar. Tiga biji kampung kena bakar. Baru pakat nak bangkit, baru nak berhimpun di masjid, baru nak takbir ramai-ramai di masjid, baru nak berlarak keluar. Bukan sikit dah orang Islam mati kena bunuh dengan puak Kristian laknatullah alaihim ajma'in. Silaplah. Pasal apa? Pasal ni yang duk main dekat kita ayat Quran, hadis Nabi dan sebagainya. Quran Allah sebut Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhaqu wa ruhama'u bainahum. Allah kata Nabi Muhammad, Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasulullah, dia tu pesuruh Allah. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang Islam yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ashidda'u 'alal kufar. Bila masa pun kena bersikap tegas kepada orang kafir. Wa ruhama'u bainahum, dan bersifat kasih sayang sama-sama dengan orang Islam. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, duribat 'alaihimuz dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas ila akhir ayat. Tuhan kata ditimpakan ke atas mereka ni, ke atas orang Islam ni kehinaan. Aynama suqifu, walau di mana depa duduk. Hampa duduk dalam negeri yang majoriti Islam pun hampa boleh kena hina. Hampa duduk dalam satu negeri yang pemerintah dia agama Islam, menteri-menteri dia ramai Islam, hak duk keliling hampa ramai orang Islam, dalam negeri itu majoriti umat Islam pun hampa boleh kena. Kena dengan musuh Islam. Illa bihablin minallah. Tuhan kata hampa boleh lepas daripada suasana ini, hampa boleh lepas daripada penghinaan musuh ini, melainkan apabila hampa berpegang dengan tali Allah. Apa dia? Dengan agama Allah. Apa dia? Dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu saja penyelesaian dia. Dakwah kita hari ini bukan nak mengajak manusia supaya semayang aja. Dakwah kita hari ini bukan nak mengajak manusia supaya puasa aja. Dakwah kita hari ini bukan nak ajak manusia suruh buat keluar zakat saja. Tapi dakwah kita hari ini ialah nak mengajak manusia menubuhkan sebuah negara yang menjaga orang semayang, orang puasa dan orang yang keluar zakat. Kita bukan nak ajak orang semayang saja, tapi kita nak ajak supaya kita mai pakat-pakat tubuh satu negara yang negara tu boleh jaga kita orang yang semayang ni, negara Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tidak ada negara ini, maka orang Islam yang majoriti di negeri dia boleh kena macam tu. Kena bakar tengah semayang dalam masjid, orang main bakar hanguih dalam masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa nak jadi? Nabi SAW sudah beritahu. Nabi kata apabila amanah diambil balik oleh Allah, maka yang tinggal di atas muka bumi ni orang yang tidak ada amanah. Dia melihat amanah ni seperti ghanimah, seperti harta rampasan perang yang dia rasa nak ambil sama. Kepimpinan itu amanah. Tetapi hari ini manusia berebut nak jadi pemimpin. Pasal apa? Pasal dia tidak melihat kepimpinan itu amanah. Tetapi dia melihat kepimpinan itu macam lombong emas. Maka ramai orang nak berebut, nak ambil amanah. Bila amanah dapat di tangan dia, maka dia mencuaikan dan mengabaikan amanah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ketahuilah saudaraku, selawat Nabi itu yakni mendoakan atas ini. Nabi ini tuan-tuan, kita tak doa kat dia pun dia dah okey dah. Hak tak okey ni kita. La ilaha illallah. Nabi tu, kalau kita tak doa kat dia pun, dia tak ada apa dah. Dia ni kira selamat dah. Allah hawa-hawa dah beritahu, Nabi Muhammad ni maksum. Tak ada dosa, terpelihara. Maksum tu maksudnya terpelihara. Terpelihara daripada dosa, daripada sebarang unsur maksiat tak elok, Nabi ni maksum, terpelihara. Haduh huru-hara ni kita. Kita bila doakan keselamatan kepada Nabi, bukan doa kita tu menyebabkan Nabi selamat tak? Doa tu menyebabkan kita dapat pahala. Tu pun tak mau doa. Macam tu. diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila habis 2/3 malam, maka bangun ia menjagakan orang-orang yang lalai daripada bersedia dengan bekal akhirat. Itu dia. Nabi tuan-tuan. Tidur takat 2/3 malam. Sebelum subuh, 1 jam, 2 jam sebelum subuh bangkitlah. Nabi memang tak pernah tidur sampai subuh tak ada. Nabi ni cerita dia tidur sikit, ibadah banyak. Ni yang kata Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidurnya sedikit, ibadah dia banyak. Paling banyak dia tidur 2/3 malam. Sebelum subuh 1 jam, 2 jam Nabi dah bangkit. Bangkit bukan setakat bangkit beribadah, bahkan Nabi bangkit 3 orang suruh pakai ibadah. Jadi tuan-tuan, kita boleh buat tuan-tuan. Kita kalau boleh bangkit semayang malam tu alhamdulillah. Kalau bangkit semayang malam lepas tu tidur otak rumah orang, nak jadi puncak. Tuan baca surah apa? Tu imam di Kelantan pun daripada Demak juga. Pasal apa? Pasal suruh syekh ni mengucap. Tak baca surah apa? Eh, takkan tak baca habis semua lah. Tu imam di Kelantan nak bagi menikah satu budak muda. Jadi sebelum akad nikah, dia test dulu. Dia suruh budak muda ni mengucap. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suruh mengucap. Budak ni budak cerdas, dia tak tahu mengucap. Tu imam duk suruh juga, dia tak tahu. Duk suruh juga dia bangkit tumbuk tu imam. Macam ni punya budak muda pun duk ada dalam masyarakat kita lah ni. Bila saksi bangkit nak tolong Sabah, dengar saksi tu sekali dia tinggal. Macam ni kes duk ada dalam masyarakat kita lah ni. Tuan-tuan boleh bayang tak dia ni kalau menikah tu apa nak jadi rumah tangga dia? Baru suruh mengucap tak reti. Dan agak-agak dia ni reti ke nak baca tahiyat akhir? Dan saya tak tanya kunut. Kunut tu kira susah lah. Tahiyat akhir agak-agak dia reti ke baca? Mengucap dia tak reti tuan-tuan. Tak takut ke benda macam ni duk jadi dalam masyarakat kita? Masalah tuan-tuan ni. Bab kita duk baca di Taman Kerian ni jadi isu betul ni. Kita keluar baru ni tajuk apa nama terbang dalam bilik tu. Kan? Cerita dia pasal Arab. Kita baca di sini hari tu ni. Berapa golongan yang kena laknat Allah kerana Arab. Bila tip tu keluar tuan-tuan, banyak orang rupanya terlibat benda ni. Banyak orang. Saya pergi mengajar ni Masjid Bayan Baru Pulau Pinang. 2 orang meh. Meh ustaz. Kami driver taksi. So, kita kata bagus lah. Dan tak apalah yang tu yang bagus ni, tak bagus ni nak tanya dia. Saya kata apa hal? Dan macam kami driver taksi, dia kata kadang-kadang orang telefon kami, panggil pergi ambil dia di rumah, bawa dia pergi ke mana-mana, tempat judi ke, karaoke ke, night club ke, apa tempat syaitan ni. Orang panggil kita pergi. Bukan call kita, dia kata call syarikat kita lah, lah dengan sistem kupon, dengan apa, mai kat hilang kita, kita kena pergi ambil dia, kita kena pergi hantar dia. Sedangkan kita tahu, dia pergi di situ lagi dia nak mabuk. Dan dia ni pula biasanya apa, bila dia sampai dia dah bagi dah duit kat kita, sat lagi sekian-sekian jam ramai ambil aku. Jadi kita ni dah dapat dia bagi tips lagi, lebih lagi, dia kata kita main nak ambil dia, sat lagi dia memang mabuk ustaz, dia kata kita kena turun pergi, kita kena masuk pergi dalam cari dia ni, sihat naik dengan kita tadi ni, mula duduk dukung dia pula main buah dia kereta, dia hantar dia sampai depan pintu rumah dia, hang selamat jalan masuk pergi, kita boleh duit, dia kata. Yang tu satu, dia kata nak tanya ustaz, rezeki saya macam mana, dia kata. Yang kedua pula dia kata tempat nak kita hantar ni, dia kata. Tempat yang kita tolong pergi hantar ni, mereka ni sebulan sekali dia keluar satu cek. Pasal mereka ada kira. Mereka ada kira. Kita hantar tu, kita dapat komisen. Selain daripada company kita bagi ni, tempat hiburan ni pun ada komisen untuk kita. Sebulan dia isu satu cek. Kan? Dia kata boleh tahan je, Ustaz. Duduk main 200-300 juga sekeping cek. Tu macam mana, Ustaz? Bila dengar-dengar cerita Pak Arak ni, saya dia main replah. Orang tanjuk. Dia kata nak replah saja. Dia kata bila tengok macam ni, saya mula nak main replah. Dia kata. Saya yang ni lah yang saya boleh buat pun bawa teksi ni saja. Kalau saat lagi bila main turn, kita kupon tu kena kat kita, kita nak pergi ambil orang, kita pergi duduk abang, tak boleh pula. Atau kena pun bukan orang Islam, dia kata. Kita nak terang kat dia, boleh tak faham. Dia kata payah-payah you untuk saya kerja, pergi cari kerja sendiri. Susah pula ustaz, dia kata. Saya anak-anak ramai, dia duduk main buah tu. Macam mana cara nak selesai tuan-tuan? Cara dia memerintah di atas semua Islam. Selesai semua. Apa lagi nak bercakap? Apa lagi? Tak selesai. Kita bercakap apa pun benda ni dia unfinished business. Satu benda yang sembang tak habis. Cara dia lah tu. Satu tu ayah. Kan? Nampak cara angguk tu macam bang. Kan? Jadi mudah-mudahan Allah bagi faham pada kita. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Kita bila mengaji agama ni tuan-tuan, apa yang kita mau? Kita mau faham. Kita doa minta doa Allahumma faqihna fid-din. Ya Allah, fahamkanlah kami tentang agama kami. Nabi pula kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Tuhan mau dia ni jadi baik, Tuhan bagi dia faham tentang agama. Cerita dia, kita mau faham. Duk mengaji tak faham ni tuan-tuan, itu satu benda yang cukup malang bagi kita. Nah, jadi nak main mengaji awal-awal, hati mau kunci satu. Aku main ni, aku nak mengaji, aku nak faham. Dan mudah-mudahan faham itu mengubah hidup aku. Daripada hidup jahiliyah kepada hidup Islam yang sebenarnya. Yang tu mau ada. Sampai habis mengaji balik dengan komitmen yang sama. Allah tolong kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah sungguh-sungguh pada jalan aku, nak cari kebenaran agama aku, lanahdiyannahum subulana, pasti aku tunjuk kepada mereka ini jalan aku. Faqala ya ayyuhan nas uzkurullah uzkurullah ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'al maut bima fih ja'al maut bima fih. Itu dia. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, ingatlah sekalian kamu akan Allah Ta'ala. Nabi bangkit 2/3 malam. Sejam dua jam sebelum subuh Nabi bangkit. Semayang-semayang sunat apa semua. Nabi bangkit pi panggil orang hadut tidur ni. Nabi panggil, Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas. Nabi kata wahai manusia. Ya ayyuhan nas. Uzkurullah. Ya ayyuhan nas. Uzkurullah. Nabi kata wahai manusia, ingatlah Allah. Wahai manusia, ingatlah Allah. Nabi buat macam ni. Baik. Ingatlah sekalian kamu akan Allah Ta'ala. Janganlah sekalian kamu lalai dengan sebab tidur dan bersedak-sedak menurut apakah hendak nafsu kamu. Itu dia. Tak usah duk kira nak tidur aja. Nabi kata bangkit, bangkit. Ingat dekat Allah. Jangan duk tidur banyak sangat. Bangkit. Kita tuan-tuan, duk mengaji ni tidur lagi. Malam ni telah lah. Malam telah. Memang masa tidur. Ni bukan masa tidur lah ni. Ni dengan hangat, dengan tak selesa ni. Lena boleh lah. Nyenyak pula. Nyenyak. Nampak tu tenang aja dia tu. Wah. Sedap sangat kita ni. Tak boleh begitu tuan-tuan. Nabi kata apa? Wahai manusia, bangun sekalian kamu. Buatlah amal. Nabi kata. Bangkit. Nabi kata. Jangan duduk tidur aja. Bangkit. Bangkit dan buatlah amal. Manakah masanya sekalian kamu mau menanti untuk berbuat amal itu? Ha. Nabi kata bila lagi? Kalau malam ni hangpa tak mau bangkit buat amal, bila hangpa nak bangkit? Nabi kata bila lagi? Tonton tengoklah dalam berita tiap-tiap malam. Noh, report tentang kemalangan jalan raya. Tengok. TV pun tak tengok dah lah ni. Ha? 700 purata satu hari kemalangan. 700 kes kemalangan jalan raya. Sekian banyak di lebuh raya, sekian banyak di jalan persekutuan, sekian banyak di jalan bandaran, sekian banyak di jalan kampung. Jumlah 700 kemalangan. Kematian berapa? 30 orang. Zaman Nabi dulu mati di medan perang. Zaman kita lah ni mati atas jalan. Mati naik motor berat. Naik motor. Ini kita duduk mengaji ni. Dia boleh press minyak motor tu. Pum. Bunyi ujung tu. Duduk jadi ni. Benda ni duduk jadi. Ni kita duduk mengajak ni. Dia lalu. Angkat tayar depan tu. Muka duduk tengok mayat masjid ni. Angkat tayar depan. Kalau mati kerana duduk buat kerja lalu tu. Apalah kesudahan dia. Ambil toslet duduk suluh tengok anak siapa ni. Pak dia tu selain. Pak dia duk bang panggil orang main semayang ni. Hayya ala salah, hayya ala falah. Duk panggil mailah kita bakal semayang. Mailah kita menuju kejayaan apa semua. Anak duk angkat tayar dia tu. Buat TV masjid. Tuan-tuan, benda ni untuk diinsafi. Untuk diinsafi. Maknanya apa? Kalau laporan kemalangan jalan raya sampai 700 kes sehari, hari ini hari dia. Mungkinkah bila-bila hari kita? Nak kemalangan atas jalan raya ni bukan mesti kita salah. Kita tak salah pun boleh tenang. Kita tak salah pun boleh kena, tuan-tuan. Orang kampung saya, seorang dua orang, dua lelaki bini lintas jalan. Lintas jalan nak pi ambil ubat aja sebelah. Lintas jalan tu motor main belah, tak ada pasal pun. Lelaki bini duk pegang-pegang tangan ni nak lintas jalan nak pi sana tu. Lintas pi duduk kat orang tengah tu dulu. Pi tengah dulu pasal nak lintas terus kereta banyak sikit. Pi berhenti kat orang tengah, berhenti tu motor main belah. Belah dia dulu, jatuh terduduk tu, belah bini dia pula, bini pula jatuh dia pula. Habis. Tak sangka, tuan-tuan, tak sangka nak pi klinik ambil ubat aja. Benda tak sangka ni boleh kena siapa saja. Cerita tak sangka ni siapa pun boleh kena. Oleh itu Nabi kata apa? Hampa nak tunggu bila? Lagi hampa tak tahu hampa nak mati bila. Tak usah duk tunggu. Malam ni jaga, malam ni buat ibadah. Maka Nabi SAW malam-malam dia bangun, ya ayuhan nas uzkurullah, uzkurullah, mai kita pakai ingat Allah. Ja'atir rajifah tatba'uha radifah. Nabi kata telah tentu datang gempa besar yang menjadikan runtuh bumi ini. Itu dia. Nabi kata kiamat ni benda pasti. Kok mana pun satu hari akan berlaku kiamat. Dan kiamat ni apabila berlaku, benda yang hebat-hebat yang besar-besar akan runtuh musnah semua sekali. Gunung yang apa duk tengok hebat ni, orang Kedah ni dengan gunung Jerai ni, hati-hatilah. Gunung Jerai tu itu dia pindah pi dekat Bukit Tajam. Jangan duk buat pasal. Bila tibanya hari kiamat, benda ni jadi. Yang menurut di belakangnya oleh kiamat, yakni runtuh langit dan pecah belah segala matahari dan bulan dan sebagainya. Itu dia, tuan-tuan. Kalau panjang umur, tuan-tuan, kita dan tengok benda ni. Kalau panjang umur, kita dan tengok. Allah dia kalau nak bagi jadi kiamat, dalam satu hari, satu malam dia boleh bagi jadi. Macam mana cara? Dia melambatkan habis hari itu. Dalam satu hari, satu malam, Allah boleh jadikan kiamat kepada kita ni. Satu hari, satu malam dia boleh buat. Habis macam mana kata ni, Dajjal tak turun lagi, Ya'jud Ma'jud tak main lagi, Nabi Isa pun tak turun main lagi, macam mana bolehkah bagi jadi sehari semalam? Tuhan boleh buat kalau dia nak buat. Macam mana cara dia? Tuhan melambatkan satu hari itu. Sehari itu dia bagi lambat untuk membolehkan berlaku benda-benda yang disebutkan ini. Tuhan boleh buat, tuan-tuan. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau dan dia buat, kita kena. Kalau kita dah bersedia, alhamdulillah. Tapi kita belum bersedia, kita nanti susah. Begitu. Baiklah, tetapi dia telah tetap datang maut dengan barang yang di dalamnya. Kalau kiamat tak dan pun, mati hampa tentu dalamnya. Cerita dia lari, tak boleh. Cerita nak lari, tak boleh. Kalau hampa tak dan nak tengok kiamat betul, hampa akan lalu juga satu kiamat, iaitu kiamat kecil. Kiamat kecil ini ialah mati. Bila kita mati, itu hari akhir dalam hidup kita. Hari akhir itu adalah hari akhirat, hari kiamat kita. So, Nabi kata di sini, kata telah tetap datang maut dengan barang yang di dalamnya. Yakni telah tetap datang maut dengan barang yang di dalamnya daripada azab kubur. Mati mesti jumpa benda ni. Azab kubur mesti jumpa punya. Ni, apa nak jadi dalam tu? Kita nanti jumpa, tuan-tuan. Hak lapis tua-tua atas pada kita jumpa dah. Jumpa dah. Cuma mereka tak boleh nak balik main abang kat kita aja. Jumpa dah. Tok Wan kita dulu. Jumpa dah. Dah jumpa dah. Dia ni beriman sangat dah lah ni. Dia dah tengok dah sendiri kubur yang selama sebelum dia mati. Dia duduk dengar tok-tok guru, ustaz duduk baca di masjid ni. Dia duduk dengar sangat dah. Yang kata bila masuk kubur ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kubur, iltaimi alaih. Tuhan kata dekat kubur, iltaimi alaih, bersedaginglah kamu ke atas dia. Maka kubur pun rapat, rapat ni, himpit kita ni, himpit, himpit, himpit, sehingga berselisih tulang rusuk kita. Masa kita hidup ni, duduk dengar dah, ustaz-ustaz duduk baca hadis tu, duduk dengar dah. Tapi percaya, tak percaya, percaya, tak percaya, macam tu. Dia macam tu aja. Nabi beritahu kat kita, kita nak percaya, percaya. Tak mau percaya, sudah habis. Pokok pangkalnya mati, jumpa benar ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kalau macam tu, baik percaya. Maka dengan kerana kita percaya masa kita hidup atas dunia ni, kita boleh perbetul awal-awal sebelum kita mati. Dan mudah-mudahan bila kita mati, atas keimanan dan kepercayaan kita tu, Allah pelihara kita daripada kena benda-benda ni. Orang hak mati, tuan-tuan, Tok Wan kita ni, keturunan kita hak atas-atas dulu, tengok dah yang kata muka dan nakal ni, tengok dah. Yang Nabi kata muka dan nakal ni, sekali dia balun terbenam masuk dalam perut bumi, dia angkat awak naik balik. Dia tanya, tak boleh jawab, dia balun, terbenam dalam perut bumi. Sekali dia angkat balik, mereka jumpa dah benda ni tuan-tuan. Maka dia kata di sini, dia kata, maka hendaklah kamu takut dengan benda-benda ni. Dengan apa? Dengan kematian. Kematian dan barang yang ada di dalamnya. Apa yang ada dalam kematian? Azab kubur. Dan soal mukad dan nakir. Dia kata, ini semua cerita lepas mati tuan-tuan. Dan juga bangkit hidup semula dan berimpun di padang mahsyar. Dan berjemuk di dalam orang ramai. Tuan-tuan boleh bayang macam mana duduk. Macam mana duduk di padang mahsyar manusia daripada zaman Nabi Adam sampai ke orang hak penghabis sekali hidup ni. Semua duduk ada pada satu tempat. Tuan-tuan boleh bayang. Tuan-tuan baru balik Mekah baru ni. Baru ada 4 juta. 4 juta berasa macam nak sakit tu. Duduk dari sana. Macam nak sakit. Dengan orang ramai, dengan keadaan yang tidak selesa, dengan hingak, dengan bilik air masalah, dengan asap berkepui, berkelun, dengan polis doa Allah. Allahu Akbar. Kita awal lah teruk, habis cepat-cepat lah. 3 hari di Mina ni mau habis orang cepat-cepat. Baru duduk di Mina, 4 juta orang. Kita rasa tak boleh tahan. Tuan-tuan boleh bayang tak kita nak duduk di padang mahsyar, tak tahu berapa ramai manusia yang Nabi kata kaki berdiri di atas kaki. Tuan-tuan tak boleh pijak ni. Kaki tuan-tuan tak boleh pijak atas tanah. Tuan-tuan pijak tu pijak kaki orang. Orang tu pun pijak kaki orang. Orang tak tahu siapa yang sebenarnya dia pijak tanah di bawah tu. Allahu Akbar. Nabi habang dah. Benda-benda ni semua Nabi habang dah. Pasal apa? Ini untuk mental punya persediaan. Untuk menghadapi mahsyar. Bila kita tahu macam tu, berbetul diri kita. Mudah-mudahan di sana Tuhan bagi kelapangan dekat kita. Lapang macam mana? Disegerakan kita untuk dihisap. Bila cepat hisap, cepatlah kita meninggalkan padang mahsyar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata banyaknya di sana. Dan hisap dan mizan dan sirat dan sebagainya. Banyak benda lagi yang kita nak jumpa tuan-tuan. Nah, wallahualam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafar dan surat al-Asr. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Allahumma aftah alayna futuhal arifin وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين